وشهد شاهد من أهلها. Syekhuna Ruzaik kemarin di Mekah, wallah demi Allah, sebelum sholat Isya, bertemu di kota Mekah ketika beliau bertemu dengan saya, belum sholat Maghrib beliau menyerahkanullah, kemudian sebelum sholat Isya beliau sholat, saya panggil saya. Ditanyakan tentang rajul yang sudah pergi dari sini, itu kata beliau, tinggalkan dia, tinggalkan. Dan sanggup hidup miskin, terfitnah dengan wanita dan harta. Tinggalkan dia, tidak usah digubris. Dan saya sudah bicara kepada dia, sempat dibicara tentang kalian, saya tahan dia bisa-bisa dia. Terus saya rusak bicara depan saya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.